Bismillahirrahmanirrahim. Katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, memberikan nikmatnya kepada kita untuk senantiasa bisa thalabul ilmi, satu amalan yang mulia di tengah-tengah terasingnya sunnah, di tengah-tengah terasingnya ilmu, yaitu ilmu din. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita untuk bisa mengamalkan amalan yang mulia ini. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab yang kitab tafsir yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Kita telah sampai pada surat Al-Infitar, terakhir sampai pada ayat yang ke-12, dan kita akan melanjutkan membaca ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-19. Berkata rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, innal abrara lafi na'im, dan orang-orang yang baik atau orang yang berbakti, sesungguhnya mereka berada di dalam syurga, mendapatkan kenikmatan di dalam syurga. Wa innal fujjara lafi jahim, dan orang-orang yang durhaka, mereka berada di dalam annar, yaitu di dalam neraka. Yaslaunaha yaumaddin, dan mereka memasuki annar, yaitu pada hari pembalasan, yaumul jaza al-a'mal. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak akan bisa keluar darinya, yaitu keluar dari annar. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kamu apakah hari pembalasan? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, kemudian sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan atau perkara pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata rahimahullah taala, al muradu bil abrari, atau al muradu bil abrar, maksud dari al abrar yaitu orang-orang yang baik atau orang-orang yang berbakti, yaitu al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi, yaitu mereka adalah orang-orang yang senantiasa qa'imuna, yaitu menegakkan, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-abrar adalah orang yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui bahwasanya ada hak Allah yang harus dia tunaikan. Wa huquqi ibadihi, dan dia pun harus mengetahui, harus menunaikan hak-hak hamba. Hamba di sini banyak. Hak orang tua kepada hak orang tua, atau hak anak-anak, hak tetangga, hak sesama muslim, atau hak para penguasa yang harus ditunaikan. Dan al-abrar di sini adalah orang-orang yang dia al-qa'imuna bihuquqillahi wa huquqi ibadihi. Al-qa'imun yaitu orang yang senantiasa menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak hambanya. Al-mulazimuna lil birri, kemudian Al-Abrar adalah orang-orang yang senantiasa dia al-mulazimuna atau senantiasa mulazim di atas kebaikan. Itu orang-orang yang senantiasa di atas kebaikan. Fi amalil qulubi wa amalil jawarihi, yaitu pada amalan-amalan hati dan amalan-amalan al-jawarih, yaitu anggota badan. Jadi mereka senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengerjakan kebaikan, baik itu amalan-amalan hati maupun amalan-amalan al-jawarih, yaitu anggota badan. Wa haula'i jazaa'uhum an-na'imu fil qalbi war-ruhi wal-badani. Maka mereka ini al-abrar adalah orang-orang yang balasan bagi mereka adalah kenikmatan fil qalbi, yaitu kenikmatan pada hati mereka, war-ruh pada jiwa mereka, wal badan dan kenikmatan pada badan mereka. Maka ini adalah kenikmatan yang sempurna yang didapatkan oleh al-abrar. Dan kenikmatan ini tidak hanya mereka dapatkan ketika di dunia. Kenikmatan yang mereka dapatkan disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala dari dunia, yaitu di dunia, yaitu mereka mendapatkan ketenangan hati, kemudian ketenangan jiwa mereka, dan mereka ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kenikmatan di dunia yang didapatkan oleh al-abrar. Wa fi daril barzakh, dan di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Al-abrar akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan di alam kubur yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Al-Barra bin Azib, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perjalanan ruh seorang mukmin, seorang muslim, dan perjalanan roh seorang kafir, maka orang-orang yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis tersebut diperintahkan kepada malaikat untuk membentangkan hamparan dari syurga. Kemudian diperintahkan pula untuk dipakaikan kepada al-abrar atau orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di dalam kubur, dipakaikan pakaian mereka dari al-jannah. Kemudian dibukakan pula pintu bagi mereka di alam kubur mereka dari arah al-jannah, dari arah syurga dibukakan pintu ketika berada di alam kubur. Kemudian mendatangi orang yang diberi kenikmatan tersebut wangi ataupun bau harum dari al-jannah. Kemudian disebutkan pula, maka dibukakan apa, dilapangkan kubur mereka sejauh mata memandang. Ini adalah salah satu kenikmatan yang didapatkan di dalam alam barzakh. Berbeda dengan orang yang nanti mendapatkan azab kubur disebutkan di dalam hadis tersebut. Maka ini adalah daril barzakh. Kemudian wafid daril qarar, dan di negeri yang kekal abadi, yaitu di akhirat nanti. Di akhirat nanti, maka orang-orang yang beruntung yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dibebaskan dari annar. Man zuzzi 'anil nari wa udkhila al-jannati faqad faz. Barang siapa yang dia dibebaskan dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam syurga, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah kenikmatan ketika di akhirat kelak yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang yang beriman. Dan bukan makna dari al-abrar itu adalah orang-orang yang tidak pernah berbuat salah. Bukan orang-orang yang dia tidak pernah terjatuh ke dalam kemaksiatan. Akan tetapi al-abrar adalah orang-orang yang ketika dia jatuh ke dalam kemaksiatan, karena disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani Adam khata'un, atau kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabuna. Setiap bani Adam pasti berbuat salah. Dia melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka ini makna al-abrar, bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, bukan orang yang tidak pernah terjatuh ke dalam dosa. Akan tetapi mereka ketika terjatuh di dalam perbuatan dosa, mereka bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan wa innal fujjar itu lawan dari al-abrar, alladzina qassaru fi huquqillahi wa huquqi ibadihi. Al-fujjar ini adalah orang-orang yang dia melalaikan, tidak memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala dan hak-hak hambanya. Dan al-fujjar ini adalah dari kalangan al-kufar, itu orang-orang kafir. Kemudian al-munafiqun wa ahlul ma'asi, yaitu orang-orang kafir, orang-orang munafik dan ahlul ma'asi. Orang-orang kafir ketika diseru oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diseru untuk masuk ke dalam Islam, mereka enggan. Mereka tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan al-munafiqin wa ahlul ma'asi, mereka tidak menunaikan secara sepenuhnya hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Alladzina fujjirat qulubuhum, yang hati-hati mereka ini hancur. Hancur disebabkan dosa dan kemaksiatan. Wa fujjirat a'maluhum, dan hancur pula amalan-amalan mereka. Disebabkan hancurnya hati-hati mereka. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna fil jasadi mubghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging tersebut baik, maka baik pula seluruh badannya, baik pula seluruh amalannya. Wa idzal fasadat, dan jika rusak segumpal daging tersebut, fasadat jasadu kulluh, maka rusak pula seluruh badannya, rusak pula seluruh amalannya. Wahia al-qalbu, ya, segumpal daging tersebut adalah al-qalbu, yaitu hati. Maka ini al-fujjar disebutkan di sini adalah orang-orang yang dia melalaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hak-hak hamba-hambanya, itu hamba Allah Subhanahu wa taala. La fi jahim, yaitu mereka orang-orang al-fujjar ini berada di dalam jahim. Ai adzabun alim, yaitu azab yang pedih. Di sini beliau rahimahullah taala menyebutkan la fi jahim dengan mengatakan bahwasanya adzabun alim fi dari dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar. Adapun para ulama mufasirin ada yang menafsirkan la fi jahim itu di akhirat nanti, di dalam neraka mereka mendapatkan azab. Akan tetapi beliau rahimahullah taala menafsirkan bahwasanya la fi jahim di sini bahwasanya adzabun alim fi daril dunya wa daril barzakh wa fi daril qarar. Adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan orang-orang al-fujjar. Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan mereka sehingga urusan mereka berantakan. Adapun fil barzah disebutkan di dalam hadis Al-Baru bin Azib, maka mereka akan mendapatkan azab kubur. Disebutkan bahwasanya mereka dibentangkan hamparan dari an-nar, kemudian dipakaikan pakaian bagi mereka dari an-nar, dibukakan juga pintu-pintu dari arah an-nar, mendatangi dia hawa panas dari neraka dan bau busuk. Dan disebutkan pula bahwasanya mereka disempitkan kuburan mereka sehingga tulang belulang mereka saling berhimpitan. Ini keadaan azab di Darul Barzakh, itu di dalam kubur. Wa fi daril qarar, dan di negeri yang kekal abadi, yaitu Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam an-nar. Maka ini adalah azabun alim yang akan didapatkan oleh al-fujjar. Dan di antara azab Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia adalah musibah. Musibah yang terjadi di alam dunia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Walanudziqannahum minal adzabi dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Maka Allah Subhanahu wa taala itu, dan sungguhnya kami timpakan kepada mereka, kami rasakan kepada mereka sebagian azab yang kecil, yaitu minal adzabi dunal adzabil akbar, sebelum azab yang besar nanti di akhirat. Maka azab di dunia ini adalah kecil, tidak ada apa-apanya dengan azab di akhirat nanti. Dan ketika azab sudah turun kepada manusia di dunia, tidak ada yang bisa menghalangi azab tersebut turun. Tidak ada alat yang bisa menghalangi agar tidak terjadi. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya sebab-sebab yang bisa menahan azab agar tidak turun adalah dengan istighfar. Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, yaitu orang-orang kafir, "Wa anta fihim," dan kamu berada di antara mereka, yaitu Rasulullah masih berada di antara mereka. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya ya, ini yang menghalangi azab ketika itu turun adalah adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika beliau sudah meninggal, azab bisa turun. Disebutkan lanjutan ayat tersebut, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum," dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka, "wa hum yastaghfiruna," dan mereka ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebab, asbab yang bisa menahan azab tidak turun, yaitu senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, sebab yang kedua adalah al-islah, yaitu perbaikan. Muslihuna, adanya orang-orang yang dia senantiasa memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan, bahaya kemaksiatan, bahaya perbuatan-perbuatan kemaksiatan-kemaksiatan. Orang-orang yang senantiasa menyerukan kepada tauhid, senantiasa menyerukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang yang dia senantiasa melakukan perbaikan ketika manusia melakukan kerusakan. Bukan as-salihuna, bukan orang-orang soleh yang menyebabkan azab itu tidak turun. Beda antara as-salihuna dengan al-muslihuna. keadaan orang-orang yang senantiasa sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak cukup untuk bisa menahan turunnya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang bisa menahan adalah al-muslihuna, orang-orang, adanya orang-orang yang senantiasa mereka melakukan perbaikan di tengah-tengah manusia yang melakukan kerusakan. Yaslaunaha, yaitu wa yu'adzibuna biha ashaddal adzab, yaitu mereka memasukinya. Wa yu'adzibuna biha, dan mereka diazab dengan azab yang sangat pedih. Yaslaunaha yaumaddin, yaitu yaumul jazaa' 'alal a'mal, yaitu hari, pada hari pembalasan atas amalan, yaitu hari kiamat nanti akan dibalas, akan dimasukkan orang-orang al-fujjar ini ke dalam an-nar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum 'anha bighaibin, dan mereka sekali-kali tidak akan keluar darinya, yaitu dari neraka. Disebutkan di dalam penjelasan yang sebelumnya, mereka mendapatkan asyqa'ul abadi wal 'adzabu asarmadi. Mereka akan mendapatkan kesulitan, kesengsaraan yang abadi dan azab yang kekal. Ai bal hum mulazimuna laha, bahkan mereka ini akan terus berada di dalam an-nar, di dalam neraka. La yukhrijuna minha, mereka tidak akan keluar darinya, tidak akan keluar dari neraka. Kekal abadi azab mereka. Disebutkan di dalam Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuku 'adzaban nar allati kuntum biha tukadzibun. Maka tatkala mereka, yaitu penduduk neraka, saking mengerikannya siksa yang mereka dapatkan, saking dahsyatnya siksa yang mereka rasakan, Allah rasakan kepada mereka azab yang mereka dustakan dahulu ketika di dunia. Mereka sudah enggak kuat, enggak tahan, pengen keluar dari neraka. Maka u'idu fiha, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Mereka rasakan di dalam ayat yang Allah menyebutkan, kullama naubijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Maka tatkala kulit penghuni neraka ini hangus, gosong, hancur, badalnahum, kami ganti untuk mereka julu dan goyroha, yaitu kulit-kulit yang baru sebagai ganti dari kulit-kulit mereka yang hancur. Liadzukul azab, yaitu agar apa? Agar mereka merasakan azab yang dahulu ketika mereka di dunia mendustakan adanya hari pembalasan, adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan waqila lahum duku adzaban nari lati kuntum biha tukadzibun, maka rasakanlah oleh kalian azab yang dahulu kalian dustakan ketika di dunia. Sudah enggak bisa, mereka sudah enggak bisa keluar, Allah kembalikan, kembalikan ke dalam an-nar, Allah kembalikan, tidak akan mereka bisa keluar, azab yang abadi. Nas'alullah as-salamah. Wa ma adraka ma yaumuddin, dan tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka ma yaumuddin, kemudian Allah mengulangi lagi, summa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kemudian, tahukah kalian apakah hari pembalasan itu? Sebagaimana firman Allah di dalam ayat-ayat yang lainnya, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, al-haqah, mal-haqah, wa ma adraka mal-haqah. Maka ada tujuan dari pengulangan-pengulangan ini. Disebutkan di sini, tapi hadza tahwilun lidzalikal yaumus syadid. Jadi di dalam ayat ini ada Allah membesarkan untuk membesarkan hari tersebut, yaitu Yaumuddin. Membesarkan hari tersebut karena azab yang sangat pedih. Alladhi yuhayyiru al-adhan, yang azab tersebut membuat akal-akal manusia bingung, hilang akal manusia dikarenakan azab yang sangat pedih tersebut. Disaking luar biasanya pada hari itu, yaitu yaumul qiyamah, hatta al-anbiya merasa ketakutan. Diminta syafaat oleh manusia kepada Nabi Adam, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa. Mereka mengatakan nafsi-nafsi. Sudah sekarang masing-masing. Allahumma salim. Ya Allah, selamatkanlah. Disaking mengerikannya pada hari tersebut, sampai manusia bingung, kehilangan akalnya, tidak berfungsi. Dikarenakan luar biasa pada hari tersebut. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yaitu hari di mana jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Walau kanat laha qaribatan au habibatan musawfiyatan, walaupun orang tersebut adalah qaribah, saudara dekat, au habibah, atau orang yang dia cintai. Ketika di dunia, seorang suami mencintai istrinya, seorang bapak mencintai anak-anaknya, tapi pada hari kiamat nanti mereka tidak bisa menolong anaknya, tidak bisa menolong istrinya, bahkan mereka sibuk dengan dirinya masing-masing. Fakulun mushtaghilun binafsihi, maka setiap orang pada saat itu sibuk dengan dirinya, apa yang akan dia dapatkan, apa yang akan terjadi padanya. Bahkan disebutkan yauma yafirul mar'u min akhi, hari di mana seseorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, lari dari sahabatnya. Likulli imri'in minhum, setiap jiwa pada hari itu, likulli imri'in minhum yauma idza sya'nu yughni, sibuk dengan dirinya masing-masing. Fakullun mushtaghilun binafsihi la yatlubu fikaka lighairiha, karena sibuknya mereka dengan dirinya masing-masing, mereka tidak bisa memintakan kebebasan, tidak bisa memintakan keselamatan li ghairiha, untuk selain mereka, dikarenakan dahsyatnya pada hari tersebut. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada hari itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yafsilu bainal ibadi, dan dialah yaitu Allah Subhanahu wa taala yang yafsilu, yaitu yaqdi, yaitu memutuskan perkara di antara hamba-hamba. Wa ya'khudhu lil madlumi haqqahu min zalimihi, dan pada hari itu Allah Subhanahu wa taala mengambil untuk orang-orang yang dizalimi haknya dari orang-orang yang menzalimi. Sebagaimana disebutkan di dalam pertemuan yang lalu, maka di sana adalah yang namanya al-muflis, yaitu orang-orang yang bangkrut, dan orang-orang yang al-arbah, orang-orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti, dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang datang dari kalangan umatnya membawa pahala salat, zakat, puasa, akan tetapi di satu sisi dia melakukan kezaliman terhadap saudaranya. Dia mencela si fulan, melanggar kehormatan si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan harta si fulan, memukul si fulan. Di dunia dia belum meminta kehalalan dari saudaranya, maka pada hari kiamat Allah ambilkan pahala, diambilkan haknya dari orang yang menzaliminya. Yang tadinya pahalanya banyak diambil, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Sampai disebutkan dalam hadis tersebut, sampai ketika tidak tersisa keamalan kebaikan dari orang yang berbuat zalim tersebut, maka diambil dosa atau kesalahan dari orang yang dizalimi, diberikan kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah, hadzal muflis, ini orang yang rugi, bangkrut. Yaitu dia datang membawa banyak harta, tetapi kemudian orang yang datang membawa amalannya habis, diberikan kepada orang yang dizalimi, bahkan dia harus menanggung dosa orang yang dizaliminya. Wa ya'khudhu lil madlumi haqqahu min zalimihi wallahu alam bisawab. Maka ini adalah tafsir surat Al-Infitar ayat yang ke-13 sampai dengan ke-19. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang di dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.